Tapi masuk pada bacaan-bacaan asing yang diupayakan betul-betul mengetahui bacaan-bacaan asing ini. Di Al-Quran Al-Karim banyak sekali, namun kita cantumkan sekitar 23. Bacaan-bacaan asing ini tidak akan bisa kita ketahui kecuali dengan musyafahah secara langsung. Nah, yang pertama, wa malaihi, anda melihat nanti di surah Yunus, tulis dulu ayat 75, 83, 103, Hud 97, Al-Mu'minun 46, Al-Qasas 32, Az-Zukhruf 46. Kita lihat sekarang dalam surah Yunus ayat 75. Pada halaman 217. Wa mala'ihi, di semua tempat alif dan ya-nya dianggap tidak ada. Summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih. Jami'an. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. Nah, kita lihat 83. Sekarang وَمَلَئِهِمْ sama di situ, وَمَلَئِهِمْ. مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ. Demian. Min Fir'aun wa mala'ihim ay yaftinahum. Jadi di semua tempat nanti kalau ketemu alif dan ya dianggap tidak ada. Yang kedua, la ta'manna, sudah kita ambil kemarin. Bisa dibaca ismam, bisa dibaca ar-raw. Nah, ditambah di situ ismam dan raw. Kurang. Baik, kita baca dulu. La ta'manna. Demian. La ta'manna. Jadi, ke asal dulu, kemudian maju, balik lagi. asal maju balik. La ta'manna, ya. La ta'manna. Nah. Atau la ta'manna. Sekarang wasamuda, wasamuda, samuda, bisa dilihat dalam surah Al-Ankabut ayat 38. Antum tulis dulu. Al-Ankabut 38, An-Najm 51, Al-Furqan sudah ada di sini 38. Al-Ankabut 38, An-Najm 51, Al-Furqan 38, Hud 68. 68. Alif dianggap tidak ada. Alif dianggap tidak ada. Kita lihat sekarang dalam surah Al-Furqan ayat 38. Surah Al-Furqan ayat 38. Pada halaman 363. Kalau berhenti, maka berhenti pada dal. Wa adaw wa samud. Demikian. Nah, tidak boleh wasamuda. Tidak boleh wasamuda. Berhenti pada wasamud. Wa adaw wa samud. Demikian. Kalau kita baca terus atau wasl, alif dianggap tidak ada. Wa adaw wa samud wa ashabar rass wa qurunan baina dhalika katsira. Demikian. وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. جميعا. تلهات سورة النجم An-Najm ayat 51. Nah, An-Najm ayat 51 pada halaman 528. Wa samud fa ma abqa. Ya. Wasamud. Kalau berhenti di situ. Wa annahu ahlaka adanil ula wa samud. Demikian. Adanil ula, kalau mau menyambung adanil ula karena tanwin bertemu dengan hamzah wasl, hunya panjang. Wa annahu أهلك عادا الأولى وثمود berhenti. Terus wa samud fa ma abqa. Wa samud fa ma abqa. Ini hanya sebatas qiraah Asim, Hamzah wa Yaqub. Sedangkan yang lainnya wa samud fa ma abqa. Itu yang jadi kebanyakan memakai tanwin, kebanyakan dari qiraah Asim, dari jalur Hafs wa Syu'bah memakai alif tanpa tanwin. Nah, seakan-akan alif hilang. Qiraah Hamzah wa Ya'qub. Nah, baik. Selanjutnya, liar buah dalam surah Ar-Rum saja. Melihat dalam surah Ar-Rum ayat 39. Pada halaman 408. Ayat 39. Sudah ketemu? Wajatum Naam. Jadi alif dianggap tidak ada di situ. Wa ma ataitum mir ribal يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. جميعاً. Fala yarbu. Fala yarbu. Liyarbu wa fi. Asyahid. Yang pertama itu. Liyarbu wa fi. Kalau yang kedua ma'ruf. Yang kedua fala yarbu. Inna Allah ma'ruf. Yang pertama itu. Liyarbu wa fi. Tidak boleh liyarbu wa fi amwalin nas. Tidak boleh dibaca panjang. Berikutnya A'jami dalam surah Fussilat ayat 44. Anda melihat dalam surah Fussilat ayat 44. Halaman berapa? Hah? 481. Belum nyari tadi. Baik. Laula fussilat ayatuhu أعجمي وعربي. أميان. Belum ketemu ini. Tak ketemu belum. Puasa harus lebih semangat. Nah, mungkin belum sahur. Sekarang suaranya hilang semua. Ayat 44. Pertengahan. Lihat di situ. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يعني أعجمي وعربي lebih ditekan, jangan sampai wa'arobi, jangan begitu karena tasydid ditekan wa'arobi, demikian nah, ditekan, karena bertasydid a'jamiyu wa'arobi, demikian selesai sudah masuk pada nakal surah Al-Hujurat ayat 11 pada halaman 516 baris terakhir baris kedua sebelum terakhir itu halaman 516 wajatum nah bi salismul fusuqu ba'dal iman kan bi salismul fusuqu ba'dal iman aslinya al ismu apa aslinya al ismu hamyah qata aslinya nah di situ dibikin nakal dihilangkan nam hamzah kemudian syakal daripada hamzah pindahkan ke lam bi sali bi salismul fusuqu ba'dal iman mian bi salismul fusuqu ba'dal iman kalau kita memulai ada dua cara yang pertama menetapkan alif. Alismul fusuqu ba'dal iman. Mian? Alismul fusuqu ba'dal iman. Ini cara pertama dengan menetapkan apa? Alif. Yang kedua dengan menghilangkan alif langsung. Lismul fusuqu ba'dal iman. Mian? Lismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini banyak diketahui kecuali dengan sudah bermusyafah, sudah berguru sebelumnya. Nah. Masuk berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 69 bisa terlihat pada halaman 366 pada baris ketiga dari atas 366 baris ketiga dari atas aslinya hak dhamir kalau sebelumnya itu sukun tidak boleh dibaca mat kecuali satu tempat ini saja contoh yang tidak boleh dibaca mat lanikan kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin nah tidak boleh fihi hudan lil muttaqin karena sebelumnya apa? Sukun. Sebelum hak dhamir apa? Sukun. Kalau sebelum hak dhamir sukun tidak ada qiraah yang dibaca mad kecuali qiraah Ibnu Katsir. Dari dua jalur, jalur Al-Bazzi dan jalur Qumbul. Qumbul Al-Bazzi dan Qumbul. Qumbul itu kalau bahasa Indonesianya artinya granat, bom. Nah, kumbulat, kumbul. Nah, pada ayat ini, Hafiz menyamai bacaan qiraah Ibnu Katsir. Menyamai bacaan qiraah Ibnu Katsir. Yang dibaca panjang cuma qiraah Ibnu Katsir dan qiraah Hafiz saja pada ayat ini. Yang lainnya meninggalkan wa yakhluda fihi muhana hakala. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhluda fihi muhana. Mian. ويخلد فيه مهانا ya, kalau sebelumnya sukun setelahnya mutaharrik tidak ada ini baca mad kecuali satu tempat ini saja. Mafhum? Paham enggak? Bisa difahami? Nah, yang lainnya tidak ada. Nah, berikutnya dalam surah Hud majriha. Nah, melihat dalam surah Hud ayat 41 pada halaman 226 pada baris ke-7 dari atas. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أمين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. Berikutnya surah Az-Zumar ayat 7. Bisa terlihat pada halaman 459 hak dhamir sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik. Al-asl apa? Harus dibaca apa? Dibaca panjang. Akan tetapi di sini asalnya adalah yardahu lakum. Yardahu lakum. Nah, ayat 7. Maka di sini dibaca pendek. Di sini dibaca pendek. Karena aslinya apa? Yardahu lakum. Ada alifnya atau ada ya-nya. Yardahu. Nah, aslinya begitu. Maka yang di sini dibaca pendek. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jami'an. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah. Nah. Selanjutnya atani Allah dalam surah An-Naml. Atani Allah dalam surah An-Naml. Pada ayat 36. Baris pertama halaman 380. Wajatum. Halaman 380 baris pertama. Cara berhenti boleh menetapkan ya atau menghilangkannya. Cara berhenti boleh menetapkan ya atau menghilangkannya. Berhenti, kita baca berhenti. Fama atani. Demikian. Pertama penetapan ya. Yang kedua jangan menghilangkan ya. Fama atan. Yang kalau kita baca terus tentunya dengan menetapkan ya. Fama atani Allahu khair. Yang nomor 10 Al-Mulia dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr rajus 29. Halaman 579. 579. Pertengahan di situ ayat 15-16. Ada tiga bacaan. Berhenti pada yang pertama. Kita tetapkan alif. Qawadiro. Mian. Qawadiro. Kita baca dari awal. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawalira. Amin. Alif. Kita lanjutkan dengan qawariro kedua. Qawariro kedua, yang qawariro kedua ini hilang alifnya. Waslan wa waqfan, baik berhenti ataupun terus. Jadi hilang total sudah. Yang qawariro kedua. Kemudian kalau terus yang qawariro pertama itu seakan-akan alif dihilangkan sehingga menjadi kanat qawarir qawarir. Demikian. Kanat qawarir qawarir. Tipis, rinya tipis. Qawarir. Qawarir. Biarkan aja bibirnya meringis. Orang Jawa bilang qawarir. Ini bacaan kedua. Kalau kita sambung, maka alif dua-duanya dianggap tidak ada. Alif kedua-duanya dianggap tidak ada, sudah hilang total sudah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. أمين. Wasl satu nafas. Menyambung, suaranya menyambung. Mana kro? Yang melihat ke sini biasanya berani. Endak. Yang melihat wajah ke sini biasanya berani. Endak endak kro. Anta anta ayo ayo kro. Tak kro. Anta anta. Tak kro. Enggak berani. Baik, yang berani aja. Hendak. Yang biasa melihat biasanya berani. Kalau yang tunduk biasanya enggak berani. Hendak. Ya, harus hati-hati. Usahakan ya, yang istifal tipis, jangan dibaca tebal. Yang huruf-huruf istifal tipis, nanti latihan. Huruf istifal semuanya tipis, tidak boleh dibaca kowa tipis. Hendak yang melihat ke sini berani. Hendak kal. Ekro. Satu nafas, ambil. Jangan sampai keliru. Wayu tofu. Yang atas. Jangan wildan. Wayu tofu, yang ayat 15. Kuat. Perlu latihan lagi. Tapi sudah kita latihkan sekarang. Padahal kita ya ada di surah Al-Kahf satu tempat saja. Aslinya situ lakin ana. Lakin ana huwa Allah. Lakin Allah. Lakinna di surah Al-Kahf, wa ana di semua tempat. Menghilangkan alif dikala terus atau wasol dan menetapkan alif dikala berhenti. Dikala berhenti dibaca alifnya. Kalau terus dihilangkan alifnya. Kita lihat sekarang dalam surah Al-Kahf ayat 38. Juz pertengahan. Pada halaman Naam. 298. Lakinnahu wallahu rabbi. Yang lakinnahu wallahu rabbi. Lakinnahu wallahu rabbi. Kalau berhenti, kita tetapkan alif. Lakinna. Ya. Lakinna. Nah. Sedangkan ana kita lihat di tamhid banyak sekali. Kita berikan contoh. Banyak sekali di jilid kelima. Sudah kita kasih contoh yang banyak sekali. Halaman 14. Jilid 5, halaman 14. 14, jilid 5. Nah, contoh yang ana banyak sekali. Kita contohkan berapa situ. Nah, sudah ketemu? Adamul mad waslan wa isbatuha waqfan. Jadi tidak boleh dibaca mad ketika dibaca terus, dan ditetapkan alif ketika berhenti. Wa ma ana, demikian. Wa ana. Kalau terus, wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, berikutnya. Wa ana, mian. Wa ana awwalul muslimin. Wa awwalul muslimin. Ada perselisihan situ. Ada perselisihan qira'ah wars, qira'ah qolun misalnya. Kalau ada kalimat ana setelahnya hamzah fathah atau dhammah, nah, dibaca mad panjangnya 6 harokat. Wa ana awwalul muslimin. Kira waras, demikian. Wa ana awwalul muslimin. Khusus kira siapa? Waras dan kira qalun. Kira nafi. Kira nafi. Nah, sedangkan kita kalau berhenti penetapan alif terus penghilangan alif. Qala ana uhyi wa umit. Mian. Qala ana uhyi wa umit. Qala ana. Qala ana. Ana aktsaru minka malan وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أنا وهكذا إلى آخر. Contoh-contohnya di sini. Masya Allah. Masuk berikutnya salasila dalam surah Al-Insan. Di sini ada enggak sih? Saya bisa lihat dalam Al-Insan ayat 4 Ad-Dahr. An-Nisa' ayat 578. Hah? 578. Halaman 578. Nah. Menghilangkan alif dikala terus. Dikala terus alifnya hilang. Dan menetapkan atau menghilangkan alif dikala waqaf. Kalau berhenti boleh menetapkan alif dan boleh menghilangkan alif. Yang kecil perhatikan ini. Anak Ambon yang kecil diperhatikan, ya enggak? Nah. Kalau terus alifnya hilang. Kalau berhenti boleh menetapkan alif, boleh menghilangkan alif. Ada dua bacaan kalau berhenti. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Demikian. Sila wa aulala. Sila wa aulala. Kalau berhenti. Salasila. Salasila. Yang pertama, yang kedua. Salasil. Salasil. Nah, berhenti dua bacaan. Terus hilang alifnya. Mafhum? Bisa difahami? Nah. Sekarang bastah dalam surah Al-A'raf ayat 69. Melihat surah Al-A'raf ayat 69. Pada halaman 159. Sebagian membaca bastah pakai sod, sebagian sin. Yang pakai sin, kira kumbul, kira Abi Amr, kira Hisham, Hafiz. Nah, wa khalaf. Sedangkan yang lainnya pakai sod. Ini Hafiz termasuk pakai sin. Nah, walaupun tertulis di situ sod, kita baca dengan sin. Nah. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Demikian. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Pakai sin. بَسْطَةً. بَسْطَةً. بَسْطَةً. بَسْطَةً. Pakai sin. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Nah, pakai sin. Ayat melihat dalam surah Al-Baqarah 245. Pada halaman 39 baris terakhir. Itu juga pakai sin. Nah, pakai sin. Karena ada kira'ah di situ, ada kira'ah pakai sol, ada kira'ah pakai sin, pakai sol kira'ah nafi, wal bazi, wal syu'bah, wal kisai, wal roh, wal bija'far. Nah, sedangkan yang lainnya memakai sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, pakai sin, jamian. Wayabasuto. Wayabasuto. Pakai sin. Wayabasuto. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Naam. Wayabasuto. Pakai sin. Wayabasuto. Naam. Kemudian al-ghasiyah dibaca sad. Lasta alaihim bimusaytir. Mian. Bimusaytir. Pakai sad. Lasta alaihim bimusaytir. Dalam surah Al-Ghasiyah. Sekarang kita lihat surah At-Tur. Nah, pada halaman 525. Baris ke 5 dari atas. Ada dua bacaan di situ. Boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Ini khusus al-musaytirun. Boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Nah. Am humul musaytirun. Mian. Am humul musaytirun. Pakai sad. Bacaan kedua pakai sin. Am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Khusus satu tempat ini boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Nah, kita lihat sekarang surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ayat 10 halaman 419. Keterangannya kita baca dulu. Menghilangkan alif dikala terus atau wasol dan menetapkan alif dikala berhenti atau waqaf. Di surah Al-Ahzab ayat 10 dan ayat 66 serta ayat 67. Ayat 10, 66, 67. Kalau berhenti, kita tetapkan alif. Wa tazunnuna billahi dhununa. Mian. Wa tazunnuna. Yang tengah itu. Versi yang tengah. Ayat 10. Wa tazunnuna billahi dhununa. Kalau kita baca wasl, kita baca terus, maka alifnya hilang. Wa tazunnuna billahi dhununa hunalik. Mian. Wa tazunnuna billahi dhununa hunalik. Wa tazunnuna billahi dhununa hunalik. Lihat ayat 66 dalam surah Al-Ahzab masih. 66, 67 halaman 427. Ayat 67, 66, 66, 67. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Amin. Yaquluna ya laitana ata'na ar-rasul. Ini juga yang bawahnya. Fa adalluna sabila. Kalau kita baca terus, maka alifnya hilang. Nah, alifnya hilang. وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب جميعا. Napas, napasnya berapa kali tadi? Paham. Baik. Masa berikutnya uli, ulu, ulat, ula, sebelumnya dhaf ayat 17 dulu, nomor 17. Surah Ar-Rum. Boleh dibaca Dha'fin, boleh dibaca Dha'fin. Surah Ar-Rum. Lihat sekarang. Pada ayat 54, halaman 410. Kita baca memakai fathah dulu. Ayat 54. Naam. Halaman 410. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة جميعا. Kita baca dengan dhamma, ya, dua bacaan sesuai dengan qiraah hamzah. Nah, ya, dhamma jumhur, bahkan kalau jumhur maka dhamma, jumhur qurra maka dhamma. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Dua bacaan. Jangan disalahkan kalau ada yang baca dhammah dan yang baca fathah. Jadi boleh, dua-duanya boleh. Nah, berikutnya uli. Banyak di tulis dulu, bisa dilihat nanti. Yang uli banyak sekali di Al-Qur'an. Lihat dalam surah Al-Baqarah 179. Nah, 197. 179, 197. Ali Imran. Ayat 13. 190. An-Nisa. 59. 83. 95. Al-Ma'idah. 100. At-Taubah. 113. Yusuf. 11. Al-Isra. 5. Taha. 54. 129. An-Nur. 22. 31. Al-Qasas. 76. Fatir. 1. Sad. 43. 45. 43. 45. Az-Zumar. 21. Dan banyak yang lainnya. Sudah cukup banyak kan? Nah. Kemudian yang ulu. Lihat ulu. Ulu dalam surah Al-Baqarah. 269. Ali Imran ayat 7. An-Nisa ayat 8. Al-Anfal 75. At-Taubah 76. Hud 116. Ar-Ra'd 19. Ibrahim 52. An-Nur 22. An-Naml 33. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, Ulad. Sekarang Ulad. Surah At-Talaq ayat 4. Kemudian Ula. Ali Imran 119. Dan Toha 84. Nah, sedangkan ulaika di semua tempat, banyak ulaika di situ. U-nya dianggap, wau-nya dianggap tidak ada. Wau dianggap tidak ada. Nah, kalau ulaika itu di semua tempat, pokoknya ada ulaika, mesti ditulis di setelahnya ada wau. Maka wau di situ dianggap tidak ada. Nah, kita lihat sekarang surah Al-Baqarah ayat 179. Halaman 27, baris keempat dari bawah. Halaman 27, baris keempat dari bawah. Uli di situ. U-nya dibaca pendek. Nah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Jami'an. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. dhamihunna walakum fil qisas walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Demikian. Lihat halaman 31. Masih surah Al-Baqarah baris keempat dari atas. 197. Ayat 197 halaman 31. Wattaqun ya ulil alba. Sampai nanti dibaca ya ulil albab, tidak boleh walaupun ada waw. Waw dianggap tidak ada. Kalau waw dianggap tidak ada, wahala bi elijma. Nah, kemudian nanti di ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, kita lihat sekarang ulu. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Pada halaman 45 baris terakhir. Halaman 45 baris terakhir. Wa ma yalak karu illa ulul albab. Amin. U-nya dibaca pendek. Wa ma yalak karu illa ulul albab. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Kita lihat surah Ali Imran ayat 7. Sama di situ. Halaman 50 baris ketiga dari bawah. Halaman 50 baris ketiga dari bawah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mian. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, intahai nak nanti cari sendiri. Nah, ayat-ayatnya nih. Kita lihat sekarang ulat pada surah At-Talaq ayat 4. At-Talaq ayat 4 halaman 558. Baris ketiga dari bawah. 558 bersirga di bawah. Wa ulatul ahmani ajaluhunna an yada'na hamlahun. Demikian. Hamlahun. Wa ulatul ahmal. Wa ulatul ahmal. Nah, hanya satu tempat ini aja. Ulat satu tempat ini aja. Sekarang ula Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 119. Ali Imran 119 pada halaman 65. Ha antum ulai tuhibbunahum. Demikian. Alhamdulillah, para ulama meletakkan dairah, bulatan kecil di atas wawu. Ini pertanda apa? Pertanda bahwasanya itu tidak dibaca. Nah, di atasnya wawu ada daerah kecil, bukan sukun situ. Perbedaan antara sukun dengan daerah, untuk melihat situ perbandingannya. Nah, ada daerah. Nah, sedangkan ulaika di semua tempat. Kita lihat sekarang surah Al-Baqarah misalnya ayat 5 mungkin. Ayat 5 ya. Awal Baqarah, melihat situ. Ulaika, hunya tidak boleh dibaca panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian. Lihat sekarang surah An-Naba amma yatasaalun, yang biasa nanti anak kecil keliru, pada halaman 582 pada baris pertama, amma yatasaalun. Ini tanya di situ dibaca pendek. Anin naba'il azim. Nah, biasa keliru nanti pada amma yatas. Biasanya begitu, ya enggak? Nah, biasanya mayan dibaca panjang. Kemudian anin naba'il azim. Tidak boleh. Walaupun di situ tidak ada tandanya. Walaupun tidak ada tandanya di situ. Anin naba'il azim. Mian? Anin naba'il azim. Kita lihat sekarang surah Al-An'am ayat 39. Al-An'am 39 pada halaman 132. Baris ke-6 dari atas. Man yasha'illahu yudlil. Mian. Man yasha'illahu yudlil. Man yasha'illahu yudlil. Tidak boleh man yasha'illah. Sya-nya pendek. May yasha'illahu yudlil. Wajatum. Wajatum. Orang Yaman bilang wajato. Orang Yaman wajato. Baik, kita lihat sekarang awal Ali Imran. Alif Lam Mim awal Ali Imran. Ada dua bacaan di situ. Ada dua bacaan. Pada mimnya Kita lihat keterangan. Mim boleh dibaca 6 harokat atau 2 harokat dikala wasol. Kalau berhenti harus dibaca 6 harokat. Alif lam mim. Demikian. Alif lam mim. Min ketemu mim itu ram di gunnah. Gunnah di situ. Alif lam mim. Demikian. Alif lam mim. Kalau kita baca wasol, mimnya boleh dibaca 6 atau 2 harokat. Nah, mimnya di situ. Kalau kita baca wasol, kita baca terus. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. Kecil lah, pokoknya bunyi aja anak kecil ini. Mimnya dibaca 6 dulu. Kenapa kok dibaca mamallah, enggak millah? Ini tauqifi, begitu dari sononya, enggak usah tanya. Dari sononya begitu. Kenapa tidak boleh kita baca alama, kok kita baca alif lam mim? Dari sononya begitu, enggak usah ditanya. Dari sononya. Jadi kalau menyambung, Allah ma. Mimnya kita baca 6 dulu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jami'an. Ikra ya imam, ikra. Kau rafak sotak. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lamnya kurang banyak sedikit situ. Lamnya kurang banyak sedikit. Kemudian mimnya juga pokoknya banyak sedikit. La nam mim nam. Nah, lamnya lazim harfi mutsaqqal, wa mimnya lazim harfi mukhaffaf. Wa lam na dinamakan juga dengan lam at-ta'zim, la ilaha di situ. La ilaha illahu. Ah, man yaqra? Orang Yaman, nah indi, hakala orang Yaman itu. Taib anda, ayaman ni. Kera. Man, yamani. Kalau yamani langsung ni, angkat tangan. Mungkin 20 angkat tangan semua ini. Kalau di sana kita ajar gitu. Kalau Indonesia, gini aja. Ini aja. Sembunyi. Pemalu, karena ini belangkonya ini di belakang sini. Orang Yaman, ini kerisnya di depan. Jambiyah, pemberani, ya enggak? Kalau orang Jawa, ini belangkonya di depan, di belakang sini. Tapi berbahaya ini. Berbahaya. Nah, mana Yaman ini sekarang? Baik, kalau yang belum baca, yang belum baca, yang sudah gantian. Hah? Takro. Man yakro? Tayyib, ha, ikro. Ayo, ha. Yang penting baca. Ilaha panjang sedikit. Ilaha, jangan sampai ilaha. Naam. Ah, yang baca lagi. Tayyib Indra Kikro. Biasanya orang Ambon ini kayak orang Yaman. Naam. Tayyib, ah. Panjangkan ya, dipanjangkan pada lamnya, dipanjangkan. Sekarang mimnya kita baca dua harokat. Mim boleh dibaca dua harokat ketika wasl. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jami'an. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian. Lihat sekarang surah Yusuf ayat 87. La yai'asu. Nah, kalau orang Jawa ini wala tai'asu, tertawa mereka. Nah, dikira tai'asu yang ma'ruf itu. Nah, artinya terputus asa. Orang-orang Yaman enggak ada yang tertawa. Jadi kalau orang Jawa tertawa. Nah, wala tai'asu min rawhillah. Nah, yang jelas kita baca aja sudah. La yai'as. La yai'as. Jadi ya-nya dibaca pendek. La yai'as. Kemudian an-naml. Min sabaim binaba'i yaqin. Mian. Banyak pendek, ya, dua-duanya pendek. Min sabaim binaba'i yaqin. Kemudian mi'ah. Mi'ah di semua tempat situ. Nah, jadi alifnya dianggap tidak ada. Kalau nulis mi'ah, begitu nulisnya. Mim terus alif. Nah, mi'ah, jami'an? Mi'ah. Nah, jangan sampai mi'ah, bingung bacanya ini. Bacanya mi'ah. Nah. Kemudian biliqai rabbihim, jami'an? Biliqai rabbihim. Ya, dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Taib. Lanjutkan sekarang. Bab ke-32. Perbedaan antara jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibatun Nashr. Dua-duanya ini nama orang. Nama orang yang meriwayatkan di qiraah Hafs bin Asim. Nah. Pertama, pada kalimat basmalah di juz atau bagian surat. Jalur Thayyibatun Nashr sebagai tabarruk kemudian jalur syatibiyah boleh. Kita boleh membaca basmalah awal juz, nah di awal juz ataupun di bagian-bagian surat mau kita baca misalnya, nah itu menurut jalan syatibiyah, nah jalan syatibiyah jadi masalah. Nah. Perbedaan yang kedua, takbir antara surah Ad-Duha dan An-Nas. Jalur Thayyibatun Nasyr ditinggalkan, sedangkan jalur Syatibiyah dibaca. Al-Syeikh Mukbil wa Syeikh Yahya mendoifkan masalah takbir sini. Nah, masalah takbir antara Ad-Duha, coba melihat sekarang, dari terakhir Ad-Duha misalnya. Jadi, Ad-Duha sampai An-Nas. Surah Ad-Duha sampai An-Nas. Sudah langsung aja kita baca surah Al-Kafirun misalnya. Yang penting dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti masing-masing setiap selesai surat nanti takbir. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jaa nasrullahi wal fath. Kemudian selesai. Innahu kana tawwaba. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ini didoakan oleh siapa? Syekh Mukbil dan Syekh Yahya. Ditinggalkan aja. Nah. Baik. Perbedaan ketiga, pada bacaan mat wajib muttasil. Jalur Thayyibatun Nasyr dibaca 4 harokat, sedangkan jalur Syatibiyah dibaca 4 atau 5 harokat. Berikutnya, pada kalimah Al-An dan Ad-Dakarain, jalur Thayyibatun Nasyr dibaca 6 harokat, sedangkan jalur Syatibiyah dibaca 6 harokat atau tashil. Sudah kita bahas juga. Nah. Kelima, pada kalimat Yalhath Dalik, jalur Thayyibatun Nasyr dibaca idgham, sedangkan jalur Syatibiyah dibaca idgham atau idhar. Kita ini memakai jalan siapa? Syatibiyah. Kita memakai jalan Syatibiyah. Jadi kalau mau memakai ini jalan Syatibiyah ini. Nah, baik. Perbedaan yang keenam, la ta'manna. Jalur Thayyibatun Nasyr dibaca ismam, sedangkan jalur Syatibiyah boleh dibaca ismam dan boleh dibaca ar-rum. Perbedaan yang ketujuh, pada bacaan mad jaiz mufasil, pada jalur Thayyibatun Nasyr dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat panjangnya, sedangkan jalur Syatibiyah panjangnya dibaca 4 atau 5 harokat. Oleh karena itulah kalau kita memakai jalan Thayyibatun Nasyr boleh 2 harokat. Nah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, tidak jadi masalah. Dibikin dua terus. Tapi jangan takhlid. Kadang dua, kadang empat, kadang enam. Tidak boleh. Dua terus. Sebagaimana Khusari atau Man Minsyawi. Nah, baik. Perbedaan ke-8 pada saktah yang 4. Jalur Thayyibatun Nasyr ditinggalkan sedangkan pada jalur Syatibiyah dibaca. Artinya jalur Thayyibatun Nasyr tidak ada saktah. Sedangkan jalur Syatibiyah dibaca saktah. Nah, bacaan yang kemarin itu kita jelaskan saktah. Pada kalimah irkam ma'ana, pada jalur Thayyibatun Nasyr dibaca idgham, sedangkan pada jalur Syatibiyah dibaca itu pula. Sama-sama. Kemudian pada kalimah nakhlukum, jalur Thayyibatun Nasyr dibaca itu, sedangkan jalur Syatibiyah boleh dibaca itu naqis atau boleh dibaca pula itu kamil. Naqis kita baca qaf tanpa qalqalah. Sedangkan kamil langsung masuk kepada apa? Kepada kaf, langsung masuk kaf. Nah. Perbedaan yang ke-11 pada kalimah firqin. Pada jalur thayyibatun nashr dibaca tebal ra'nya, sedangkan pada jalur syadibiyah ra'nya boleh dibaca tebal, akan tapi lebih utama dibaca tipis. Perbedaan ke-12 pada kalimah salasila. Pada jalur thayyibatun nashr alif dibaca, sedangkan pada jalur syadibiyah alifnya dihilangkan. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ini darunya siapa? Thayyibah nashr. Nah, salasila wa aghlalan. Nah. Perbedaan yang ke-13 pada kalimat al-musaytirun. Pada jalur thayyibatun nashr shadnya dibaca sin, sedangkan pada jalur syadibiyah shad boleh dibaca sin atau juga boleh dibaca shad. Kemudian perbedaan yang ke-14 pada kalimat bimusaytir. Pada jalur thayyibatun nashr shadnya dibaca sin dan boleh juga dibaca shad, sedangkan pada jalur syadibiyah harus dibaca shad. Perbedaan yang ke-15 tasbah wa yabsut. Pada jalur thayyibatun nashr shadnya dibaca sin atau shad, sedangkan pada jalur syadibiyah shadnya harus dibaca sin. Perbedaan yang ke-16 pada kalimah yasin wal quran dan nun wal qalam. Pada jalur thayyibatun nashr dibaca idgham atau idhar, sedangkan pada jalur syadibiyah dibaca idhar. Kita kemarin baca idhar. Kalau kita baca idgham misalnya yasin wal quranil hakim. Jami'an. Pakai hunna yasin wal quranil hakim. Demian yasin wal quranil hakim. Sedangkan syadibiyah dibaca idhar yasin wal quranil hakim. Perbedaan yang ke-17 pada kalimah dha'fin. Pada jalur thayyibatun nashr boleh dibaca fathah atau dhammah atau rum, sedangkan pada jalur syadibiyah kalimah tersebut harus dibaca dengan fathah atau dhammah. Ar-rum dibaca agak tidak terlalu keras. Dha'f. Tidak terlalu keras bacanya. Jadi dha'fin sama dha'fin bacanya agak lirih, tidak keras. Perbedaan yang ke-18 pada kalimah ain sin qaf dan kaf ha ya ain shad. Pada jalur thayyibatun nashr ain dibaca 2 harokat, sedangkan pada jalur syadibiyah ainnya boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Yang benar adalah dibaca 4 atau 6. Baca 4 atau 6. Masih ada yang keliru. Sudah diperiksa berkali-kali masih keliru. Tahayyana. Bisa difahami insyaallah. Baik, masuk ya. Bab ke-33. Hukum hak dhamir. Hak dhamir terbagi menjadi 2. Yang pertama dibaca pendek dan yang kedua dibaca panjang. Yang dibaca pendek terbagi menjadi 4 macam. Pertama terletak di antara 2 sukun seperti atahuwa. Dulu di situ hak dhamir didahului oleh sukun Ya, alifnya itu kan tidak ada harokatnya. Berarti apa? Sukun di situ. Kemudian alif yang kedua setelah hak domir itu juga sukun. Maka tidak boleh kita baca atahullah, tidak boleh. Atahullah. Demikian. Kedua, jika terletak di antara mutaharrik dan sukun seperti lahul mulku. Sebelumnya mutaharrik, sebelum hak domir mutaharrik, dan setelahnya sukun. Maka tidak boleh dibaca lahul mulku, harus lahul mulku. Nah, karena sebelumnya mutaharrik, setelahnya sukun. Baik. Kemudian yang ketiga, jika terletak di antara dua mutaharrik seperti yardahu lakum, yang aslinya yardahu lakum. Nah, karena aslinya adalah sukun dan mutaharrik. Nah, secara zahir di antara mutaharrik ini harus diadakan apa, ditetapkan mad, tapi karena aslinya sukun dan mutaharrik, sebelum hak dhamir sukun dan setelah hak dhamir mutaharrik, maka tidak dibaca panjang yardahu lakum. Nah, kemudian yang keempat, jika terletak di antara sukun dan mutaharrik, telah sepakat semua ahli qurra mereka membaca dengan pendek kecuali qiraah Ibnu Katsir. Sedangkan qiraah Hafiz yang dibaca panjang ada satu tempat, yaitu pada kalimah wa yakhludu fihi muhana, surat Al-Furqan ayat 69. Sudah kita baca tadi. Nah, hanya satu tempat. Kalau sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik, tidak dibaca kecuali qiraah Ibnu Katsir. Qiraah Hafiz hanya ada satu tempat di sini saja. Makanya qiraah Ibnu Katsir saya katakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, fihi dibaca panjang. Nah, hukum hak dhamir yang kedua dibaca panjang, yaitu jika terletak di antara dua mutaharrik seperti lahu sahibuhu bihi inma innahu huwa. Nah, jadi semuanya, kalau sebelumnya mutaharik, setelah mutaharik, walaupun tidak ada tanda wawu kecil atau ya kecil setelah hak domir, sudah ditetapkan apa, bacaan panjang. Tidak usah apa melihat ini, sudah tahu ini bacaan panjang. Pokoknya sebelumnya mutaharik, setelahnya mutaharik, pasti bacaan panjang. Innahu kana, nah, innahu huwassami'ul alim, lahu ma fis samawat bihi ilma innahu kana bihi basira, pasti. Nah, baik. Masuk pada bab ke-34, hukum lam. Lam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dibaca tebal dan yang kedua dibaca tipis. Pertama, jika dibaca tebal, jika yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah Allah yang didahului oleh fathah atau dhammah seperti wallah rasulullah. Kemudian kedua, lam yang dibaca tipis yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah yang didahului oleh kasrah seperti billahi lillahi. Wahada bi'ijma'il qurra, sepakat. Nah, ada pun waris, ada tambahan kemarin apa? Lam fathah atau sukun yang didahului oleh sad, ta sama dha. Nah, as-sad wa ta wa dha. Wa aqimus shalah. Demikian. Wa aqimus shalah. At-talaqu marratan. Bidhammin lil'abid. Bidhammin lil'abid. Bidhammin lil'abid. Nah, dia ada tambahan kira waris. Bab ke-35, cara berhenti. Ini agak sulit, harus dimurajaah dulu. Sebelum kita masuk pembahasan ini. Karena ghalib guru TK-TPA atau para pengajar tidak tahu permasalahan ini. Makanya dimeroja dulu baru kita masuk nanti. Nah, masuk berikutnya, bid'ah-bid'ah seputar Al-Quran. Nah, bab ke-36, bid'ah-bid'ah seputar Al-Quran. Yang pertama, menggunakan lagu-lagu yang menyerupai Ahlul Kitab seperti lagu orang Nasoro atau lagu orang Fasik, seperti dangdut, roncong, rock, dan sebagainya. Terlebih lagi bacaan Al-Quran yang diiringi dengan musik-musik. Nah, bahkan di Hadroh ini macam-macam. Pokoknya setiap hari mendengarkan lagu dangdut, kemudian dibikin selawatan. Nah, dicontohkan enggak? Mau contohkan yang diberbahaya nih. Nah, mereka bikin selawatan. Nah, dari lagu-lagu dangdut. Nah, enggak usah contohkan nanti. Nanti khawatir nanti. Nah. Insyaallah kalau masih ingat nanti. Nah, kalau masih ingat, sekarang masih agak kacau ini. Jelas tidak boleh. Nah. Baik. Kedua, selalu berusaha mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan kalimat shadaqallahul azim. Bisa kita bantah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Rawal Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, "Nam iqra alayya Al-Qur'an." Baca untuk diriku Al-Qur'an. Faqala Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa aqra wa alayka unzil?" Bagaimana saya membaca padahal Al-Qur'an turun kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni urid an asma' min ghairi." Saya ingin mendengarkan dari selain diriku. Faqara'tu surah An-Nisa. Saya baca surah An-Nisa hatta balagha. Nah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Setelah baca ini Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbukal an." Fatafattu fa idza 'aina tadrifan. Pas saya tengok tiba-tiba, nah, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Tidak ada di situ penyebutan shadaqallahul azim. Nah, tidak ada. Nah, memang dari segi makna, nah, sahih makna, "Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila." Akan tapi tahri yang demikian termasuk bid'ah. Nah, bahkan ketika ada seorang qari yang bagus bacaannya, luar biasa bagus, tapi lupa shadaqallahul azim, dikalahkan. Nah, dikalahkan gara-gara tidak baca shadaqallahul azim. Nah, nah, jurinya juga bodoh, pembacanya juga bodoh, sama-sama bodoh, ya sudah. Nah, nah. Baik. Ketiga, menyebut kata-kata Allah, Allah, ya Syekh, dan sebagainya dikala mendengar seorang qari melantunkan bacaan Al-Qur'an, terutama dalam musabaqah tilawatil Qur'an atau MTQ. Ini banyak. Jadi ketika mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syekh, masyaallah. Allahu akbar. Nah, jannah, jannah. Nah, dia bilang begitu. Nah, demikian termasuk bid'ah. Fa'idha kuri Al-Quran, ustami'ulah, wa'ansitu la'alakum nurhamun. Dengarkan. Jangan cerewet sendiri. Nah, Allah. Nah, Allah, Allah. Nah, ini banyak. Baik. Keempat, mencium mushaf ketika hendak membaca atau mengakhiri bacaan Al-Quran. Nah, dengan alasan cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, cium dulu. Nah, selesai baca, cium lagi. Nah, tapi itu pun di bulan Ramadan saja. Nah, cintanya di bulan Ramadan. Nah, selainnya ditinggalkan. Tinggalkan. Nah, orang yang nyium istrinya, akan tapi tidak perhatian sama istrinya. Ini baik enggak? Tidak baik, enggak perhatian sama istrinya. Nah, tidak pernah dikasih duit, tidak pernah. Nah, Al-Quran tidak pernah dibaca, cuma diciumnya aja. Nah, dia harus diamalkan. Nah, karena di situ Al-Quran Karim, kalamullah, butuh diamalkan. Jadi bukan kayak orang sekarang yang mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Nah, pakainya pakaian orang-orang kufar, celana ketat. Nah, sebagian miskin, walaupun punya hotel, tapi pakainya miskin, di atas paha. Nah, ini para salafiyin hendaknya, kasihan sama mereka, belikan baju buat mereka. So, pakaiannya di atas rukbah. Kasihan mereka. Walaupun punya hotel. Baik. Kemudian yang kelima, menutup telinga ketika membaca Al-Quran. Ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hebat. Kalau sudah begini sudah. Seakan-akan sudah. Luar biasa. Karena sudah praktek saya dulu. Baik. Keenam, baca Al-Quran ketika ada kematian. Baca Al-Quran ketika kematian. Dibaca apa, didengarkan kasetnya ataupun yang lainnya. Maksud beta, khul hadi Muhammadin SAW. Ketujuh, membaca Al-Quran di atas kubur para wali dan yang lebih jelek lagi di atas kubur orang kafir. Syekh Yahya telah menceritakan, ada seorang pengendara keledai. Keledai yang ia kendara ini mati di situ. Mati, kemudian dikubur di situ. Kemudian setelah agak lama, syaitan memberitahu kepada masyarakat sekitar situ bahwasanya itu adalah kuburnya wali. Akhirnya dibikin bangunan yang luar biasa indah. Mereka tawaf di situ. Setelah sekian lama, yang punya keledai tadi balik situ. Ini kok jadi kayak begini? Ini kubur keledai saya. Mereka menjawab, kubur keledai, kubur wali, pokoknya saya tawaf di sini. Sudah tidak peduli lagi, ya enggak? Tidak peduli. Sudah dapat pangsit, ya enggak? Pangsit. Kedelapan, membunyikan tip atau radio sebelum sholat Jumat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, la yajhar ba'dukum ba'dan fil Qur'an, fa inna kullakum yunaji rabbah. Jangan kalian menjaharkan bacaan Al-Quran satu dengan lainnya, karena masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menjaharkan, mengganggu satu dengan lainnya. Apalagi disetel di masjid dengan suara yang keras, sehingga orang yang sholat tidak khusyuk. Apalagi dengan lagu-lagu yang sangat indah, sehingga orang hanya mendengarkan kaset situ. Yang kaset tidak mendengarkan bacaan yang baik. Ini banyak. Kita mau sholat malam, sudah terganggu. Wassalatu wassalamu alaik. Kita mau sholat tahajud ini, terdengarnya itu aja. Ini muskilah. Mesti termasuk bid'ah. Bahkan waktu yang paling bagus itu ketika imsak itu. Saya mengatakan imsak itu waktu yang paling bagus untuk sahur. 5 menit bisa satu piring habis itu. Ya enggak? Nah, 5 menit satu piring bisa habis itu kalau kita makan dengan cepat. Jadi terlambat-lambatan. Baik, jadi waktu imsak itu masih dibolehkan. Inna Bilalan yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibn Ummi Maktum. Sampai azan. Nah, hadis Aisyah, hadis Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Nah, tentang apa? Sahur ini. Kemudian disunnahkan untuk takhir as-sahur. Nah, baik. Ke-9. Membaca Al-Qur'an dengan duet, yakni dua orang atau triet, tiga orang, dengan cara bergantian satu dengan yang lainnya. Nah, pernah pula saya lakukan ini. Waktu itu dengan namanya Ilham Fanani dari Surabaya. Nah, ketika saya membaca, ketika saya baca dengan baik, teman saya ini tahu cekuk ini, tidak bisa bunyi itu. Nah, seharusnya dia yang bunyi, ternyata dia enggak bisa bunyi. Nah, dilihat oleh para kiai yang banyak itu, maka semakin getar saya. Nah, ini semakin getar ini kaki ini sudah luar biasa. Nah, ini teman saya enggak bisa bunyi sudah. Nah, seharusnya kan duet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, temannya enggak bisa bunyi. Nah, ini duet biasa dipakai, atau triet, atau yang 10 orang langsung. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Ma'mar ataupun yang lainnya, termasuk beda, main-main aja ini, main-main. Nah, baik. Ke-10, selalu membuka pertemuan-pertemuan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, tahari demikian, termasuk beda. Tapi kalau kadang-kadang, misalnya dalam majelis seperti ini, kadang-kadang baca Al-Qur'an Al-Karim, jadi masalah. Tapi kalau tahari, setiap pertemuan harus baca Al-Qur'an Al-Karim, termasuk beda. Tahari. Kita di Yaman, alhamdulillah juga kadang-kadang baca Al-Qur'an Al-Karim di depan para masyayikh di sana. Nah, tapi tidak setiap dimulai dars kita baca Al-Qur'an, tidak. Nah, kadang-kadang saja. Ke-11, membaca Al-Qur'an di waktu Maulud Nabi, Isra Mi'raj, hari ulang tahun dan lainnya. Dan ini jelas Maulud Nabi sendiri atau Isra Mi'raj atau hari ulang tahun sendiri juga termasuk bid'ah. Maka yang berkaitan dengan itu semuanya masuk di bid'ah. Nah, tentunya. Nah, ke-12, membaca dengan sangat cepat sehingga hilang sebagian huruf atau harokat, atau tidak membedakan antara bacaan panjang dengan bacaan pendek. Terutama salat tarawih, nanti dilihat nanti, sudah. Saya pernah salat tarawih dalam 2 rakaat, dalam tempo 1 menit. Nah, 2 rakaat 1 menit, hebat enggak? Nah, hebat sekali. Nah, 2 rakaat 1 menit. Nah, ya, sampai saya tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah saja enggak bisa. Nah, tentunya saya Al-Fatihah enggak bisa. Ini banyak di Jawa luar biasa. Pokoknya rakaat kedua pasti al-ikhlas. Nah. Tidak melebihi dari juz amma. Separuh juz amma aja enggak melebihi. Imma ina atau ina kal kausar kul a'udzu rabbin nas, yang rakaat kedua pasti al-ikhlas. Nah. Salatnya cepat. Baik. Ke-13. Membaca dengan cara bergantian seperti orang yang membaca alhamdulillah, kemudian orang kedua membaca lillah, dan orang ketiga membaca rabbil alamin, dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan Sufiyah. Nah, misalnya alhamdulillahi, alhamdulillah di sini, lillahi di sini, rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim. Nah, ini banyak dilakukan orang-orang Syiah, termasuk bid'ah. Nah, termasuk bid'ah. Baik. Ke-14. Membaca Al-Quran dengan pengeras suara sebelum sholat subuh dengan alasan untuk membangunkan orang yang tidur. Hal ini jelas mengganggu orang yang sedang sholat malam atau orang yang sedang sakit. Nah, kalau azan pertama justru diingkari. Azan pertama justru diingkari. Yang mengamalkan sunnah menjadi bid'ah. Yang bid'ah jadi sunnah. Ini kenyataan. Kenyataannya sudah terbalik. Kita azan pertama waktu itu datang orang-orang kampung. Salah azan jam 3 azan. Nah, mengganggu aja ini. Nah, kalau nyetel tape dari jam 3 Al-Quran, tidak ada protes, tidak ada. Zikir juga sehari semalam. La ilaha illallah Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Nah, dikitnya orang sufi ya. Nah, sudah, tidak ada protes sama sekali. Tidak protes sama sekali. Nah, ke-15, baca Al-Quran sambil menghisap rokok. Hal ini dilarang karena malaikat akan terganggu bau rokok tersebut sebagaimana terganggunya sebagian manusia. Innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Makan basol aja. Basol tidak boleh datang ke masjid. Nah, apalagi rokok. Baunya, nah, bawang merah atau bawang putih. Jangan bau rokok. Nah, lebih bau mana? Bau rokok atau bau bawang putih? Nah, orang yang suka ngerokok bilang, nah, bawang putih lebih bau. Untuk mempertahankan, nah, rokoknya. Nah, yang jelas bau rokok lebih, nah, lebih-lebih lagi. Tabzir, ma'ruf, rokok tidak ada keuntungan. Nah, tidak ada innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Aidan ma'a wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan sepakat bahwasanya atibba rokok itu membahayakan. Nah, sampai ditulis di pajang-pajang di mada di jalan-jalan. Nah, rokok menyebabkan penyakit kanker. Nah, kantong kering. Nah, tapi terus saja dipasang ya enggak? Nah, terus saja dipasang. Nah. Baik. Ke-16, membaca Al-Qur'an dengan qiraah syadah yang menyelisih qiraah mutawatirah. Qiraah syadah tidak boleh dibaca. Nah. Qiraah-qiraah yang menyelisih qiraah mutawatirah. Baik. Ke-17, membaca Al-Qur'an dikala sedang menjadi imam dengan dua qiraah atau lebih yang membuat makmum merasa kebingungan. Nah. Ke-18, mengkhususkan bacaan surat-surat tertentu seperti hari Jumat membaca Yasin, malam Maulid Nabi dengan surat Al-Muzammil atau Alam Nashrah dalam surat Isya dan Subuh. Sebelumnya nomor 17 tadi kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah membolehkan takhlid al-qiraah, yang penting sama-sama apa? Qiraah mutawatirah. Sedangkan jumhur tidak membolehkan. Nah, siang jumhur tidak membolehkan. Nah, yang 18 ini kita baca yang apa yang disebutkan oleh Dr. Abi Anas, minha qiraah Yasin 40 marrah wa du'a ba'daha. Di antaranya adalah membaca Yasin 40 kali dan doa setelahnya. Biniyah qada al-hajah untuk bisa mendapatkan kebutuhannya, wa tafrid al-qurabat untuk bisa menghilangkan kesusahan, istijabah ad-da'wat dan untuk terkabulkan doa. Nah, bisa dilihat di Sunan al-Mubtadi'at Muhammad Abdussalam As-Syukairi. Qala Abu Anas Musa Ali Nasr kama fi al-qawl mufid halaman 58. Waqad ra'aitu hadhihi al-bid'ah, saya telah melihat bid'ah ini muntasyirah bi kasrah fi marakiz jamaah dablek. Nah, jamaah tablik. Orang Jawa bilang jamaah dablek. Nah, tersebar di markis-markis jamaah tablik fil Hind, di India, wa Pakistan, di Pakistan. Wa istami'una ala doa nam surah Yasin. Mereka berkumpul membaca dengan surah Yasin kulla yawm, setiap hari. Wa yad'una doa'an tawilan, mereka berdoa dengan doa yang sangat panjang. Wa in ta'jab i'lanuhum. Nah, dan yang mengagumkan i'lan mereka itu wasi'alun, dan syiar mereka nam al-yaumi inna nam es yani mala wa najahana inna falahana wa najahana bitiba awamir Allah wa ala tariqi Rasulullah SAW. Jadi syiar mereka dan apa bahasanya membuat bahagia adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sementara mereka membuat bid'ah-bid'ah ini, baca surah Yasin dan sebagainya, tawaf di kubur dan sebagainya. Bahkan yang enam yang lebih aneh ini jamaah tablik, ketika ada hadis maudhu, hadal hadis rawahu Ibnul Jauzi fil maudhu'at. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Jauzi fil maudhu'at. Amalkan ya wahai ikhwanana hadis. Habis maudu'at ini. Atarawahul hakim. Qal hakim hada hadisun maudu'. Nah. Ini diriwayatkan Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan ini hadis maudu'. Terletak di. Ini bukan maudu' hadis palsu. Tapi terletak di. Di kitabnya Imam Hakim. Idza qawiya al-iman qawi al-hadis wa idza dha'if al-iman dha'if al-hadis. Mustalah mereka. Kalau imannya kuat, hadisnya jadi kuat. Kalau imannya lemah, hadisnya jadi lemah. Ini mustalahnya siapa? Jamaah Dablek. Mustalahnya jamaah Dablek. Jadi tidak melihat mustalah secara sebagaimana al-lain. Baik. Ke-19. Membaca surat As-Sajdah pada Jumat pagi di waktu surat subuh dengan membagi menjadi 2 rakaat. Tidak sepatahnya demikian. Yang rakaat pertama surat As-Sajdah lengkap dibaca lengkap. Kemudian setelah itu surat Al-Insan. Pada rakaat kedua, jangan salah kita bagi misalnya As-Sajdah untuk 2 rakaat atau surat Al-Insan untuk 2 rakaat. At-Tahri yang demikian tidak boleh. At-Tahri. Tapi kalau memang tidak hafal kecuali itu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ke-20. Membaca Al-Quran ketika ada kelahiran bayi, termasuk adzan dan iqamah. Ini juga banyak. Banyak. Baik. Ke-21. Membaca doa sebelum dan sesudah selesai membaca Al-Quran. Seperti, Allahummarhamni bil-Quran. Allahummarhamni bil Quran. Bacanya sangat indah dan merdu. Ini selalu dipakai dalam qiraah sah. Iya enggak? Siapa yang pernah ikut ini? Selalu sebelum belajar qiraah an-naghamat pakai doa ini. Selesai diulangi lagi. Wah, kala. 22. Mengirim bacaan Al-Fatihah pada orang yang sudah meninggal dunia. Biasanya khususun ila arwah Ustaz Saif. Al-Fatihah. Tapi tidak mendoakan untuk Saif segera meninggal, enggak ini. Contoh saja ini. Contoh. Jadi mereka mengirim bacaan Al-Fatihah kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, khususun ila arwah, siapa disebutkan Al-Fatihah. Ini banyak. Demikian masuk beda. Baik. Ke-23. Mengakhiri bacaan Al-Quran dengan sujud. Ini juga banyak. Dengan sujud. Baik. Ke-24. Mengiringi bacaan Al-Quran ketika mengantar jenazah. Bisa Al-Quran, bisa pakai salawatan dan lain sebagainya. Ini juga beda. 25. Tepuk tangan ketika telah selesai seorang qari atau qariah membaca Al-Quran, terlebih lagi di kala MTQ. Maka nasolatum endal baiti illa mukaan es watas dia. Tepuk tangan ibadah mereka itu. Sudah kaum muslimin. Autalamu nama alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kamu mengetahui, sungguh kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Tapi ini dalam MTQ sudah gembira, tepuk tangan. Masyaallah. Ke-26. Baik. Menggoyang-goyangkan kepala atau badan ketika sedang baca Al-Qur'an. Biasanya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam. Ada yang memang begini. Sudah luar biasa. Kita baca begini. Banyak. Nanti di orang-orang Syiah akan ketemu. Ada sebagian yang begini aja. Begini. Baca. Dikirnya begini. La ilaha illallah. Begini. Ini termasuk beda. Baik. Ke-27, meniru bacaan Al-Quran dengan nada syair-syair. Ada syair-syair atau nyanyian-nyanyian. Syair terdahulu ini. Termasuk beda pula. Ke-28, membaca Al-Quran yang dilakukan di atas menara masjid. Nah, jadi setiap saat biasanya membaca di atas. Ya. Jadi selalu membaca di atas menara khusus. Nah, ini juga sering dilakukan di kaum muslimin. Nah. Ke-29, membaca tambahan doa ketika sedang disebut nama-nama Nabi. Seperti Suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan menambah kalimat alaihi salam. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ditambah sendiri alaihi salam ketika salat. Ini banyak. Baik. Ketiga, selalu membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua salat maghrib ketika malam Jumat. Walaupun memang ada hadis Abi Hurairah misalnya, lam Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, thuluts Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Namun tahari yang demikian, tahari termasuk bid'ah. Ke-31, selalu berusaha membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Jum'ah pada sholat Jum'at. Biasa dilakukan orang sufi ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', sampai di akhir ayat. Di salat Jumat biasanya. Ke-32, membaca Al-Qur'an secara bersama-sama dengan satu suara. Hal ini dibolehkan dalam proses belajar mengajar. Kecuali dalam proses belajar mengajar, dibolehkan. Tapi kalau di secara bersama-sama terus menerus, sebagaimana orang yang melakukan yasinan, misalnya yasin wal Qur'anil hakim, terus bareng dari awal sampai akhir, ini pun juga termasuk beda. Ke-33, membaca surat tertentu ketika masuk ke tempat tertentu, seperti ketika mau masuk Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa dan lainnya. 34, baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat sebelum datangnya imam. Kalau tidak tahari tidak jadi masalah. Karena hadisnya adalah mauquf, hadis tentang mana baca Al-Kahfi itu mauquf. Baik. Ke-35, mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah. Baik. 36, membaca surat Yasin ketika memandikan mayit. Ini banyak juga. Baik. Ke-37, membaca Al-Quran dengan cara membalik dari belakang. Seperti firman Allah, Qul huwallahu ahad, menjadi had. Ahun. Ahun lau hukul. Seperti orang yang mencari kekebalan. Ini banyak dilakukan. Di Jawa, kalau pengen bisa menghilang, ini caranya yang tadi. Jadi membaca surah Al-Ikhlas dari belakang. Dari had, ahun, lau. Saya enggak bisa ini. Ada seorang dari Magetan juga yang baca ini dari belakang ini sangat lancar. Sangat lancar, luar biasa. Tapi di akhir kena gangguan jin dia. Sampai sekarang belum bisa melepaskan jinnya. Jadi setiap ketemu di jalan ada kera besar, luar biasa di depannya gitu. Kalau lupa tidur, kalau lupa misalnya baca doa dan tidur, sudah seakan-akan di datangi sapi di atas tubuhnya. Kemudian setelah itu sakit. Sudah masuk salafi, tapi belum bisa melepaskan. Ini gara-garanya mungkin tadi mencari ilmu yang bisa menghilang. Ke-38, seorang laki-laki membaca Al-Quran dengan suara perempuan atau sebaliknya. Lana Rasulullah SAW abdasabihin yang menarijal ibn nisa pantasabihat ibn nisa ibn rijal hadith Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya. Larang untuk tasabuh laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Belum lihat bagaimana sekarang keadaannya, justru yang sopan ini laki-laki, yang perempuan malah tidak sopan, pakai kaos oblong, rok mini. Yang laki-laki pakai celana, pakai gamis, pakai kopiah. Perempuan tidak. Sudah terbalik. Ini kebanyakan. Demikian juga suara. Makanya diusahakan untuk tidak tasabuh sampai dalam suara. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mau pakai sandal Rasulullah SAW. Nah, padahal di rumahnya. Nah, makanya tasabbuh tidak hanya sebatas di luar rumah, tapi dalam rumah pun. Nah, termasuk tasabbuh. Kecuali kalau misalnya tidak punya pakaian atau tidak punya sarung kecuali satu. Bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Nah. Ke-39, membaca Al-Qur'an di pintu masjid atau di jalan-jalan dengan tujuan untuk meminta-minta pada orang-orang yang lewat. Nah, ini banyak juga dilakukan terutama di daerah Jawa Timur, bagian timur. Nah, bagian timur, Madura dan sekitarnya sudah. Pokoknya tiap hari ngenceleng. Nah, cari uang, bangun masjid, gitu terus. Nah, baik. Ke-40, selalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua pada salat tarawih, sebagaimana orang-orang sufi ya. Nah, ini sudah, pokoknya sudah di semua tempat. Nah, semua tempat baca Al-Ikhlas rakaat kedua rata-rata. Nah. 41. Mengelungkan mushaf kecil untuk kekebalan atau menolak madarat. Nama dengan apa? Mushaf Istanbul. Istanbul. Nah, untuk kekuatan. Nah, biasanya. Baik. Ke-42, memakan sebagian tulisan Al-Qur'an. Biasanya. Nah. Ada orang yang cari kekebalan ini tadi yang dicari. Biasanya tulisan wal yatalattaf. Nah, jadi sobek kemudian dimakan. Nah. Dan ini banyak. Banyak yang memakai sistem demikian. Jadi memakan tulisan Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk mencari kebalan. Ke-43, meletakkan mushaf di WC sebagaimana yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Nah, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya tukang sihir terkenal di Yaman sudah tobat. Jadi misalnya ini kaki untuk di WC, nah mau berak misalnya, ini yang di bawahnya diisi Quran, di sini diisi Quran, diinjak tiap hari. Nah, ini dilakukan. Sebagian juga menulis dengan darah haid, pakai tulis Al-Quran, pakai darah haid. Kemudian sholat tidak berwudu dalam keadaan junub. Nah, sudah tobat. Saya punya kasetnya Dawud As-Salfi yang menerangkan bagaimana sebelumnya sudah berusaha untuk ini juga sihir yang lain, para sahir yang lain. Bahwasanya sudah berusaha untuk menyihir Syekh Muhammad Imam semenjak 5 tahun yang lalu belum tembus. Sampai sekarang belum tembus. Tapi Imam Ma'bar, imam yang menjadi imam rawatib kena sihir. Nah, sehingga waktu itu sudah 4 bulan atau 3 bulan lebih tidak bisa mendekat ke mimbar. Nah, imam ini ahli sunnah wal jamaah kena sihir. Maka jangan mentang-mentang salafi nanti tidak kena sihir. Nah, harus berusaha untuk menjaga doa, kemudian al-alkar ataupun baca Al-Qur'an Karim supaya terlepas dari budaya syaitan. Baik. Ke-44, menulis ayat Al-Qur'an di dinding masjid, kendaraan bermotor atau di sepanjang jalan dan sebagainya. Nah, ini banyak. Bahkan orang-orang yang nyukur jenggot menulis innallaha ta'ala thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Halikulayah. So, sebenarnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, kemudian ditulis tentang yayasan Al-Hikmah misalnya. Udu'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, yayasan Al-Hikmah. Ada lagi wayah macam-macam. Macam-macam orang untuk mengambil dari Al-Quranul Karim. Nah, yang Golkar misalnya pakai darabullah ya kasdalin thayyibatin asluha thabitun wa faru'a fis sama. Nah, tu'ti kullaha kullah. Nah, itu pakai ini. Kemudian mereka bikin semacam gambar ketika masih 3 partai. Nah, jadi pohon beringin diseruduk sama banteng. Nah, ditendang kepalanya sama banteng, kemudian apa? Pohon beringinnya runtuh. kemudian datang bintang ke atas, jatuh ke banteng, bantengnya mati. Maka yang paling menang adalah partai P3. Macam-macam pokoknya. Kemudian yang tidak nyoblos Ka'bah adalah kafir. Makanya memakai kaos Ka'bah. Macam-macam untuk mencari pengikut. Sudah dapat pengikut, lupa. Lupa pengikutnya. Kalau sudah jadi DPR atau MPR, sudah lupa. Kalau sebelumnya di awal pemilu, mari makan bersama-sama. Tadi kalau sudah jadi DPR atau MPR, sudah masalah apa? Tidak nengok apa kamu misalnya. Ini wakil kenyataannya. Hanya mementingkan perut-perut mereka. Ke-45, bacaan surat Al-Qadar selesai wudu. Ini juga enggak ada dasar. Baik. Ke-46, bacaan surah Al-An'am pada akhir salat tarawih malam ke-7. Saya teruskan. Sudah tidur belum tadi? Belum tidur pagi. Kalau orang Yaman biasanya dari pagi sampai zuhur tidur. Tapi malam enggak tidur. Malam tidak tidur. Di merojah mereka. Dan asing taib. Bacaan asing yang ke-15. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Al-Musayyitirun. Yang benar 37-38 itu. 37. Dirubah kalau begitu. Lalu saya tirun ya. Kalau salah dibetulkan. 37, 15, ayat 37. Baik. Baik, di merojah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ini cara pengajaran ini. Ini pengajaran sistem santai. Dan insyaallah kalian saya anggap anak-anak TK. Mohon maaf saja. Nanti setelah ini saya anggap antum semuanya saya anggap anak-anak TK, jadi saya harapkan dimaklumi. Toyib, anggap anak-anak TK nanti. Toyib. Kira-kira sebagian bagus, sebagian melanggar kaidah tajwidiyah yang sangat panjang-panjang. Tergantung kira-kira yang model kayak apa. Kalau qiraah yang sesuai dengan kaidah tajwidiyah, jadi masalah. Sudah lanjutkan apa? Istirahat dulu. Istirahat, lanjutkan pada al-zuhur insyaallah. Pes panitia ini. Tinggal panitia, tergantung panitia. Di merojah sebelum kita masuk pembahasan yang agak rumit ini. Pembahasan agak rumit, kesalahan Al-Fatihah juga yang belum kita bahas. Kemudian cara berhenti ini juga sangat penting, cara berhenti. Masih ada dua bab yang belum kita bahas. Baik, panitia lanjutkan setelah zuhur atau setelah pada asar? Terlalu lama. Baik, pada zuhur insyaallah kita lanjutkan. Sekarang istirahat yang mau tidur. Silakan. Subhanakallah, alhamdulillah.